التوابي في النجوى. أما التوابي فنسيان تبيان في النجوى. التوابي أكاد تنتهي بلسانية. Pada pembahasan majrur, isim-isim yang dijar. Marfu'atul asma, isim-isim birofa, sebenarnya ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana, akhwatiha, khabar inna, akhwatiha, tawabi' lil marfu'. Khulasatul asma'il marfu'at, kesimpulan isim-isim birofa, yang pertama fa'il. Apa fa'il yang terakhir tadi? Al-fa'il ma hu wa dalla 'ala man wa ana al-fi'l. Contohnya Muhammad Koma Muhammad. Faya terbang jadi dua, zahir dan domir. Apa zahir? Tidak. Zahir apa itu? Sulahnya sama. Apa? Apa? Ma'adalla ala musamma. Ma'adalla ala musamma. Domir Ma'naba'an zahir. Ma'naba'an zahir. Fa'il terbang jadi dua, zahir dan domir. Zahir contohnya Qala Muhammadun. Domir sa'al tu jelas tu. Domirnya taknya tu tu. Dan naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Nak naibul fa'il. Sudah lewat semuanya definisi. Dengan merajaah. الاسم مرفوع الذي وقع بعد الفعل المجهول ودل على من وقع عليه الفعل اسم رفع يجدو ثلاث علم بالمجهول ده menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Terbangnya dua juga, zahir dan dhamir. Perubahan pada fiilnya Abdul Majhul, perubahannya bagaimana? Dia menggantikan posisi fa'il. Iya, naibul fa'il mengganti posisi fa'il. Terus fiilnya dirubah juga, perubahan pada fiilnya itu bagaimana? Jadi menjadi fiil yang majhul. Iya, cara perubahannya bagaimana? Dum awalhu Dum awalhu Yaftahu Doroba. Apa namanya? Kusir. Mana yang benar? Duma alhu wa kusir kumatamlah. Kusir atau mafutiha? Kusir. Ya deribu, dari apa? Rinci. Yang harus diimbor. Apa? Rinci aja rinci. Ngaminkan ma'adiyan mazhab bidhammi awalihi wa kasri maqam l'akhir. Ngaminkan mudari'an bidhammi awalihi wa fathih maqam l'akhir. Perubahannya pada fi'il majhul mandhamma jika fi'ilnya fi'il madhi idhamma awalnya dan dikasrah sebelum akhirnya. Jika fi'ilnya fi'il mudhari idhamma awalnya dan difathah sebelum akhirnya. Jika fi'ilnya fi'il amr hendak fi'il mabni majhul jika fi'ilnya fi'il amr. Tidak. Oh, tidak. Syarat. Namun fi'il majhul terjadi pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mungkin amar belum dapat. Mubtada, apa mubtada? Mubtada wa ism marfu'un makhbarun an. Nah, ism marfu' makhbarun an. Khabar? Contohnya? Sebelahnya contoh mubtada khabar. Dhahaba Ali. Yang mana mubtada khabarnya? Kada zahab. Zahab kabarnya? Alif. Malik. Belanya Aliun Zahaba. Aliun Zahaba. Ini sekretaris itu Aliun. Malik. Mubtada juga terbagi dua, zahir dan dhamir. Zahir dan apa tadi? Tadi zahir. Isim zahir apa itu isim zahir? Adal ya. Adal ala la musanna. Naam, adal ala musanna. Huwa dhamir ma naba'a zahir. Contohnya Ahmad ustadun, Aliun ghaniyun, huwa maridun, anta muslimun. Ta'rif huwa maridun. Ndak. Huwa ismun dhamir. Mubtada'un. Mabniun ala. Huwa. Huwa maridun. Huwa mubtada'. Sebelumnya sebelum mubtada dulu. Dhamirun munfasilun mabniun mabni 'ala al-fath fi mahalli mubtada. Maridun khabar mubtada marfu'un 'ala madrafi al-jumla Allah. Anta muslimun, a'rib. Anta dhamirun munfasilun munfasilun mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin mubtada muslimun li khabar marfu'un ala madrafi abdan al-zahir ala akhiri li annahu ismun khabar mubtada li annahu. Kenapa tanda rafa'nya dhammah bukan alif, bukan waw, bukan nun, bukan yang lainnya? Nah, dia bersambung dengan apa? Apa? Ismul mufrad. La, namanya ismul mufrad. Khabar ya terbagi menjadi dua, mufrad dan ghair mufrad. Apa itu mufrad? Malaysia jumlah dan berasuri. Contohnya? Mufrad. Al-waladu menyatakan. Al-waladu. Menjaga ghair mufrad ada empat. Jumlatul mubtada wal khabar jumlah ismiyah. Aliun abuhu ghaniyun. Mana khabarnya di sini? Ndak? Aliun abuhu ghaniyun. Mana khabarnya? Aliun abuhu ghaniyun. Aliun abuhu Ali bapaknya kaya. Ghaniyun. Apa? Khabar. Itu aja khabarnya. Ya. Enggak ada lagi yang lain. Tidak. Ada. Ada. Selainnya khabarnya mana di sini? Aliun Abu Ghaniyun. Khabarnya Abu Ghaniyun. Abu Ghaniyun. Khabar apa namanya itu? Khabar mubtada. Khabar. Khabar dzarf atau jar majrur atau apa? Khabar jumlah is jumlah is ismiyah. Khabar mubtada khabarnya jumlah ismiyah. Di Aliun mubtada abuhu mubtada tsani. Abuhu mubtada tsani. Ghaniyun khabar mubtada tsani. Wal mubtada tsani wa khabaru khabarul mubtada al-awwal. Di Ali mubtada pertama. Abuhu mubtada kedua. Ghaniyun khabar untuk mubtada kedua. Mubtada kedua dan khabarnya sebagai khabar mubtada pertama. Di khabar ada dua sini. Ghaniyun khabarnya Abu Hum dan Abu Ghaniyun khabarnya Ali. Mana tadi khabarnya? Ya. Aliun Abu Ghaniyun. Mana? Di B. khabarnya itu ghaniyun, sedangkan ghaniyun khabarnya Abu, kemudian Abu ghaniyun khabarnya Ali. Jumlah yang kedua, jumlah fi'il dan fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il, khabar jumlah fi'liyah. Contohnya al-maridu yad'afu badanuh. Mana khabarnya di sini? Al-maridu badanuh. Khabarnya marid yad'afu badanuh. Al-jumlah min al-fi'il wa fa'ilihi khabarul mubtada'i al-awwal. Nah, jumlah fi'liyah yad'afu badanuh sebagai khabar mubtada'. Tidak disebut mubtada awal juga enggak? Karena enggak ada mubtada tsani. Kalau yang pertama ada mubtada tsani. Kalau yang sini enggak ada mubtada tsani. Karena tidak bukan ismi. Nah. Jumlah fi'liyah min al-fi'il wa fa'il di mahal raf'in khabarin mubtada'. Jarul majrur yang ketiga, jarul majrur Abu Kafin Masjid. Mana khabarnya di sini? Khabarnya masjid. Apa? Masjid. Masjid atau fil masjid? Fil masjid. Nah, jar majrur ini huruf jar dan yang fil masjid. Dan hakikatnya yang khabar itu yang mahdhuf. Yang terbuang. Jar majrur muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Takdirnya apa? Mustaqirun, mawjudun, hasilun, kainun. Bisa. Bisa ditakdirkan mustaqirun, mawjudun, kainun. Jadi khabar yang sebenarnya yang terbuang, muta'alliqnya jar majrur. Al-dharf, al-ustadu amam al-bayti. Mana khabarnya? Amam al-bayti. Nah, muta'alliq dengan apa? Dharf. Makan. Ya, muta'alliq dengan khabar mahdhuf, takdirnya apa? Apa tadi? Mustaqirun atau kainun atau mawjudun. Nah, ini empat macam khabar ghairu mufrad. Ini khabar ada dua macam, mufrad dan ghairul mufrad. Apa pengertian khabar mufrad? Pengertiannya mari sejumlah wala syabihan jumlah. Di mufrad di sini beda dengan mufrad yang di awal-awal dalam i'rab. Di awal-awal dalam i'rab, mufrad makna jamak, mufrad itu ma dalla ala wahid, ma yadullu ala wahid. Mufrad di sini dalam bab khabar mari sejumlah wala syabihan jumlah. Nanti akan ada lagi mufrad dalam bab munada, dalam bab ismu la nafil jins, mufrad lain lagi. Mufrad itu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, jadi khabar ghair mufrad ada empat macam, jumlah khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar jar wal majrur, khabar dharf. Yang kelima ismu kana. Semukana juga terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Zahir contohnya kana Allahu azizan, dhamir kuntu maridan. Kana terbagi menjadi dua, naqisa dan tamah. Seperti terakhir naqisa, apa itu naqisa? Kana naqisa. Belakangnya kana naqisa apa? Sebelahnya namanya. Ma yahtaju ila ismin wa khabar. Ma yahtaju ila ismin wa khabar. Na'am. Ini kana, naqisa kana tamah. Ma yahtaju ila al-fa'il. Nah, ma yahtaju ila al-fa'il. Butuh fa'il saja, tidak butuh khabar, tidak butuh mansub. Contoh yang naqisa kana Muhammadun nabiyyan. Ini kana naqisa, karena butuh isim, butuh khabar. Butuh marfu, butuh mansub. Tamah hanya butuh marfu, butuh fa'il saja. Kaifa kana 'aqibatul mukadzibina? Kaifa kana 'aqibatul mukadzibina? Bagaimana sudahan para pendusta? Ini 'aqibatu sebagai fa'il kana. Mana khabarnya? Enggak ada khabarnya. Kenapa? Karena kana di sini kana tamah. Dia hanya butuh fa'il, tidak butuh mansub, tidak butuh khabar. Dan khabar inna juga terbagi jadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya innallaha alimun, innallaha alimun. Ghairu mufrad sama dengan yang tadi dalam khabar ya, khabar. Karena juga bisa dibagi seperti ini juga, mufrad dan ghairu mufrad, karena sama. Karena dan inna keduanya masuk pada mubtada dan khabar masuk pada jumlah ismiyah. Sebagaimana khabar ada 4. Nah, sebagaimana khabar ada 2 mufrad ghairu mufrad, demikian juga khabar karena ada 2 mufrad ghairu mufrad. Khabar inna juga ada 2 mufrad dan ghairu mufrad, karena kedua-duanya masuk pada mubtada dan khabar. Karena akhwatuha inna akhwatuha, kedua-duanya masuk pada mubtada dan khabar. Dan jumlah mubtada wal khabar, khabarnya inna jumlah ismiyah, inna aliyan abuhu ghaniyun jumlah fi'il wal fa'il jumlah fi'liyah, innal muslimina yasumuna khabar jar wal majrur, inna abaka fil masjid khabar dharf, inna al-ustadha amamal bait. Sama i'rabnya tadi yang sebelumnya, hanya ini mubtada'nya menjadi mansub sebagai isim inna. Saya inna aliyan abu ghaniyun, kalau tadi di i'rab aliyun mubtada' marfu, kalau di sini aliyan ismu inna mansub, ismu inna mansub wa ala manasbih al-fatah Allah ala akhir ini anna ismul mufrad abuhu mubtada' abuhu madam mubtada' thanin, tidak tani marfu wa ana mudrafi al waw niyabat an dhamm li anna min al asma al khamsa huwa mudaf al hamd mudaf ilay wa nin khabaru mubtada tani wal mubtada tani wa khabaru fi mahalli raf'in madha khabar khabar mubtada awal aw khabar inna fi mahalli raf'in khabar inna. Tidak ada sini khabar mubtada awal. Tidak ada mubtada awal karena yang ada apa? Isim inna. Kemudian tawabi', ada 7 macam, ada 4 macam tawabi' yang mengikuti i'rab sebelumnya. Dia marfu', kalau yang diikuti juga marfu', sesuai dengan matbu'nya yang diikuti. Matsubunya marfu, dia juga marfu. Matsubunya mansub, dia mansub. Matsubunya majrur, dia juga ikut majrur. Ini marfu atau asma yang ke-7. Ada 4 macam tawabi', na'tun, afun, tawkidun, badal. Na'at, ataf, tawkid, badal. Rinciannya nanti akan datang dalam bab majrurat. Contohnya, ja'al waladu al-mujtahidu, datang anak kecil yang rajin. Al-waladu sebagai apa? Masuf, man'ud. Sebagai? Fa'il. Marfu' sebagai? Fa'il. Al-mujtahidu? Marfu' sebagai apa? Na'at. Sifat. Na'at. Wa na'atul marfu'i marfu'un mitluh. Dia mengikuti i'rabnya waladu. Waladu rafa, dia ikut rafa. Waladu mansub, dia ikut mansub. Waladu majrur, dia ikut majrur. Karena waladu sebagai matbu'nya, mausufnya, man'ud. Al-mujtahid itu tinggal mengikut. Contoh ataf, ja'aliyun wa hasanun. Athfun nasab. Ja'aliyun hasan. Aliyun sebagai apa? Marfu' sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Hasanun ataf. Ataf. Naam. Ma'thuf 'ala 'ali wa ma'tul. Wa athful marfu'i marfu'un mithluh. Taukid, jal amiru nafsuhu. Al amiru marfu' sebagai apa? Fa'il. Nafsuhu sebagai taukid. Nah. Nafsuhu taukid al marfu' marfu'un mithluh. Wa huwa mudhaf wa ha mudhafun ilayh. Badal, jaa Muhammadun Rasulullah. Muhammadun marfu' sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Rasulu badal. Nah. Wa badal al marfu'i marfu'un mithluh. Wa mudhaf wa lafzul jalal mudhafun ilayh. Ini kesimpulan isim-isim yang dirafa ada 7. Jadi kalau anda membaca di kitab isim marfu, tinggal lihat dari 7 ini. Apakah dia sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, khabar, isim mukana akhwatiha, khabar ina akhwatiha, adalah tawabi. Tawabi lil marfu'at. Ya, lepas dari ini. Anda mendapat isim i'rab marfu'. Berkata naat itu sifat maksudnya? Ya, naat sifat. Atof. Atof. Itu pakai waw. Atof. Atof nasak. Rinciannya nanti akan lewat. Ini secara anu, garis besar ya. Rinciannya nanti akan lewat di bab Majrurat. Itu yang mesti jaga jaman-jaman ini. Secara rinci nanti. Lebih rinci. Ini secara umumnya. Namun latihan Al-Quran wa'al marfu'at Fima yang disebutkan jenis-jenis isim-isim marfu' yang akan datang. Marfu' disebutkan jenisnya. Marfu' sebagai apa? Fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai isim kana, sebagai khabar inna, sebagai tawabi', sebagai an'an, ataf, tawakit, badal. Sebutkan jenis marfu. Saya kasih contoh nomor 1. Idza kana al-ma'u kullataini, ada isim marfu di sini? Ada isim marfu? Mana? Al-ma'u. Al-ma'u isim marfu sebagai apa? Isim kana. Kullatain? Kullataini khabar kana. Nah, dia tidak marfu. Dia khabar mansub. Yang diperintahkan apa? Yang marfu-marfu saja. Marfu. Iya, jelaskan sebagai apa dia marfu-nya. Wajibul manzil. Dikumpulkan BN. Tuntas. Ini namanya pelajaran dulu. Dia pelajaran dulu sih lagi. Belajar dulu. Bukan untuk peragama yang berhubungan. Ada yang bawa pulpen warna anu lupa tadi ketinggalan. Ada satu. Sini ada. Ini ada. Saya di rumah dulu. Ini ada to biru. Enggak, biru. Biru. Biar enggak kental biar warna. Oh, yang warna merah enggak apa-apa. Iya. Ayo dah bisa enggak merah. Merdu. Sudah dapat jawab pertama. Al-ma'u isim kana. Iya, iya. Oh, ya, Mas. Sudah ada nilai satu, nih. Sudah ada nilai satu. Bukan di tangannya. Sampai itu, sana dulu beri pun. Yes. Wasan, wasan dulu. Wasan dulu. Wasan dulu. Dan sadat menjadu iya. Apa dulu namanya? Apa tadi, marfu'nya aja dia milih. Dia masuk, langsungnya. Dia lihat terakhir ya. Do'ifun pun dombatai. Ia susah berarti marfu. Dia tahu sana itu. Sana itu. Do juga dom berarti marfu juga. Ada pun berarti itu. Dom itu. Berarti marfu juga intinya malam hari. Kata biasanya dua-duanya marfu begitu biasa. Masuk satu. Tapi itu kalam begini kalau Satu. Ini sih kurang lebih anak kampanye. Ini rotan lagi. Jadi kan lagi. Kayaknya sudah terlambat. Di anu di lain.